Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di belajar dasar Islam. Kita akan membahas tentang syarat la ilaha illallah yang kelima, yaitu al-mahabbah atau cinta. Al-mahabbah yang artinya adalah cinta, maksudnya adalah mencintai kalimat tauhid ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mencintai yang terkandung di dalamnya, terdapat pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan persaksian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah, dan orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membagi dua manusia. Yang pertama ada manusia yang menyembah tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala, sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak hanya sekedar menyembah, akan tetapi mereka juga mencintai mereka tandingan-tandingan Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Jelas ini adalah merupakan sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, seseorang sangatlah mengidolakan orang-orang kafir, bahkan sudah pada derajat mereka menyembah, yang mereka gulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang kafir, mereka mencintai orang-orang kafir, mengidolakan mereka, dan mereka mencintai orang-orang kafir ini sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada yang menyembah syaitan, dan mereka mencintai syaitan sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kesyirikan. Kemudian golongan manusia yang kedua, dan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sangatlah besar cintanya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain dalam surah Ali Imran ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menyeru kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi apabila kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan, barang siapa yang ingin dicintai Allah, maka dia harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang mencintai Allah kemudian mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang ia miliki, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yaqraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu min kama yaqrahu an yughzafa fin nar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara apabila terdapat pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan kelezatan iman. Di sini Rasulullah SAW ya memberikan tiga hal, yang apabila tiga hal ini ada pada diri seseorang, maka ia akan merasakan lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya. Keimanan ini, ya, keimanan kepada Allah, keimanan kepada rasul, kepada rasul-rasulnya, kepada iman kepada malaikatnya, seluruh keimanan yang kita dituntut untuk beriman kepadanya, yang enam. Yang pertama adalah apabila Allah dan Rasulnya lebih cinta, yang lebih dicintai daripada selain keduanya. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala lebih dia cintai daripada selain keduanya. Maksudnya adalah kita tidak ada cinta kepada sesuatu apapun. Kita tidak ada cinta yang lebih melainkan cinta kita hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kita dahulukan Allah dan Rasulnya. Mungkin kita cinta kepada istri kita, tetapi jangan sampai cinta kita melebihi cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita cinta kepada orang tua kita, tapi jangan sampai cinta tersebut melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian, seluruh cinta kita hanyalah berlabuh untuk Allah dan Rasulnya. Kita mencintai makhluk, tetapi cinta kita kepada makhluk tidak akan dan tidak, dan jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka apabila ini ada pada diri kita, maka kita sudah masuk kepada golongan orang-orang yang dapat merasakan kelezatan iman. Kemudian yang kedua adalah mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Di sinilah pentingnya. Ketika kita cinta kepada makhluk, ketika cinta kepada sesuatu apapun itu, maka jangan sampai cinta kita berlandaskan atas hawa nafsu. Jangan sampai cinta kita berlandaskan atas keuntungan dunia, akan tetapi kita cinta kepada sesuatu tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita cinta kepada orang tua kita karena cinta kepada orang tua. Kita cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai saudara kita karena kita cintai karena kita mencintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai anak yatim pun kita cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai anak-anak kita pun karena kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidaka yawman ma. Wa abghid baghidaka yawman ma, asa an yakuna habibaka haunan ma. Rasulullah SAW bersabda, cintailah seseorang, ya, sekedarnya saja. Mungkin bisa jadi dia akan engkau benci di suatu saat nanti. Dan bencilah seseorang sekedarnya saja. Bisa jadi nanti ia akan menjadi kekasihmu di suatu hari nanti. Ketika kita mencintai seseorang, cintailah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintai sekedarnya saja. Cinta kita betul-betul dilandaskan oleh cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar nanti ketika kita membenci, kita pun membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi ketika kita cinta sekarang, kemudian nanti kita akan membenci dia. Atau sebaliknya, jangan sampai kita membenci seseorang berlebih-lebihan. Bisa jadi seseorang tersebut kelak akan menjadi orang yang sangat kita cintai. Maka semua harus didasari karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun harus membenci, maka bencilah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, di dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan, wa an yaqraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yaqrahu an yughdhafa fin nar. Kemudian yang ketiga adalah membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Kita semua yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan agama Islam kepada kita. Secara tidak langsung kita sudah diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka, sebagaimana api neraka yang dijanjikan untuk orang-orang kafir. Maka dengan itu kita membenci apabila kita sudah diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita harus kembali kepada jurang api neraka. Maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiga perkara ini, ya, yaitu apabila kita mencintai, tidak ada cinta yang lebih kecuali untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian kedua, apabila kita harus mencintai, maka cintailah semata-mata karena Allah. Kemudian kita membenci, ya, diri kita untuk dicampakkan ke dalam api neraka, untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah syarat yang kelima, ya, al-mahabbah, ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka cintailah kalimat ini. Insyaallah kita akan masuk surga bersama kalimat ini. Ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Semoga Allah menuntun kita kepada jalan kebenaran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.